Mitra Bisnis, Wali Kota Lok Semawe Aceh awal bulan ini mengeluarkan surat edaran yang menghimbau kaum perempuan tidak duduk mengangkang saat dibonceng sepeda motor. Alasannya adalah untuk mengembalikan citra seorang perempuan yang bernuansa islami dengan penuh kelembutan, sopan santun dan beradab ketika berada di hadapan masyarakat umum. Aturan ini rencananya akan dijadikan peraturan daerah setelah mengalami uji coba selama sebulan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Bu Hemas, apa komentar Anda? Apa yang dicanangkan oleh wali kota itu sebetulnya hanya kepentingan kelompok tertentu saja, tapi tidak mengatasnamakan masyarakat secara keseluruhan ya. Dan bagi saya, untuk perempuan duduk tidak menyamping duduknya itu, dari segi keamanan itu sebetulnya lebih aman kalau dia duduk menghadap ke depan, daripada dia harus menyamping. Kalau menyamping itu kan berarti dia nanti kalau bersenggolan dengan kendaraan yang lain, dan itu mempunyai space sendiri yang tentunya untuk kaki mereka dari segi keamanan tentu kurang aman. Kemudian yang kedua, kenapa yang selalu dipersoalkan adalah perempuan? Jadi kalau saya melihatnya adalah kenapa dari sisi kepentingan agama itu selalu perempuan yang menjadi objek. Nggak pernah dilakukan misalnya untuk kepentingan baik itu adat ataupun agama, itu selalu tidak dilihat dari kacamata laki-laki dan perempuan. Saya sangat keberatan dengan adanya perda tersebut. Tapi kalau perda tersebut sampai terjadi, tentunya ini juga tanggung jawab daripada Menteri Dalam Negeri yang harus meninjau kembali dengan undang-undang yang sudah kita punya ya, atau undang-undang yang harus diberlakukan kepada semua daerah. Jadi tidak hanya spesifik daerah tertentu saja yang mungkin itu harus dilakukan dengan perda-perda yang sangat merugikan perempuan. Tapi bagaimana dengan klaim bahwa hal ini memang karakter daerah Aceh sendiri, Bu? Kalau kita mau lihat karakter daerah itu sebetulnya dengan selalu memposisikan perempuan untuk dirugikan, saya kira saya sangat tidak setuju. Jadi maka saya minta Menteri Dalam Negeri dengan kacamata untuk kepentingan masyarakat seluruhnya, baik itu laki-laki maupun perempuan, mestinya peraturan itu dari Menteri Dalam Negeri juga harus menguatkan untuk bagaimana peraturan daerah itu sebetulnya juga masih banyak yang perlu ditinjau kembali. Menurut Ibu, kerugian apa saja yang akan ditimbulkan jika rencana ini jadi diterapkan? Saya kira kerugiannya adalah menghambat ruang gerak perempuan, kemudian itu juga akan memperlambat kegiatan perempuan di ranah publik, dan juga saya kira kenyamanan bagi perempuan di dalam melakukan aktivitas. Saya yakin bahwa penduduk di sana pun perempuan itu punya peran yang cukup baik, cukup banyak lah gitu loh. Sehingga dengan ada peraturan itu tentu hambatan itu akan dirasakan oleh masyarakat setempat. Saya kira dengan dia harus duduk menyamping pun itu menjadi pembatasan ruang gerak. Termasuk juga sebetulnya itu melanggar HAM ya. Karena selalu perempuan yang dirugikan dalam posisi yang peraturan-peraturan yang diberlakukan untuk perempuan. Nah, melihat perda yang masih dalam tahap uji coba selama sebulan ini, masih bisakah ditinjau ulang? Dan seperti apa seharusnya tinjauan itu, Bu? Saya kira tinjauan itu yang penting adalah bagaimana masyarakat itu memberikan alasan kalau mereka itu tidak setuju atau kurang nyaman di dalam posisi apa yang menjadi perda itu, gitu loh. Sehingga saya pikir jangan hanya disosialisasikan dalam satu bulan, tetapi saya kira penting sekali bagaimana masyarakat yang ada di provinsi itu, di kabupaten itu, atau kota, saya kira itu penting sekali diambil aspirasinya dari masyarakat. Baru kita berbicara pada persoalan bahwa itu sesuai dengan tradisi atau adat yang berlaku di masyarakat setempat. Kita tahu ada beberapa pihak yang mendukung rencana ini, tapi banyak juga yang menjadi kontra. Ada himbauan, Bu, untuk pihak yang kontra tersebut? Saya berharap bahwa masyarakat yang kontra itu harus berani melakukan tinjauan atau melakukan usulan kepada pemerintah setempat. Jadi jangan sampai mengatakan bahwa yang tidak setuju lebih sedikit daripada yang setuju. Atau karena ini himbauan ulama gitu loh. Apakah ulama juga merasakan apa yang dirasakan oleh perempuan-perempuan yang ada di sana gitu loh. Karena kita sekarang ini masuk pada era demokrasi. Saya menghimbau masyarakat di sana untuk berani mengatakan bahwa penerapan peraturan itu banyak hal yang merugikan masyarakat, baik itu perempuan dan laki-laki. Saya nggak akan menghimbau kepada wali kotanya yang tentu cara berpikirnya sangat rendah sekali menurut saya, karena dia hanya berpikir pada kepentingan tertentu. Dan ini sangat berbahaya untuk kepentingan bangsa. Demikian Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Saya Wendy Lim.